pernikahan Lesti, kamu menyihir kita semua malam hari ini Lesti. Kata-kata kita perhatikan semuanya, nada pernada, tetesan air mata kamu. Kamu membawa kita semua berimajinasi seakan-akan langit ini terbelah dan kita punya kesempatan untuk memohon ampun langsung sama Allah. Banyak cara, banyak cara.